بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kemarin kita masih membahas tentang masalah syarat fa'sabadiyah yang menasabkan dengan an-mutmarah wujuban. Yang pertama harus sejami dengan nafi mahdhu. Keluar dari persyaratan ini contoh apa? Contoh yang keluar dari nafi mahdhu. Seperti contoh ma zala hati apa itu tadi fatuhat ma tazalu tatina fatuhat dituna dikarenakan nafi-nafi berarti isbat juga semisal yang lain ma tatina illa apabila datang setelahnya apa istisna. Nah, karena nafi ma istisna berarti isbat mata tina ina patuhan kituna. Ini diingat-ingat. Karena dengan adanya ina berarti nafi yang di depan sudah apa terbatalkan. Kita masuk pada al-qalam. Qala ibn Hisham rahimahullah ta'ala aqsamu talabil waqi'i qabla fa'is sababiyah. Qala wa amma talabu fa innahu yashmalul amra kaqaulihi ya la kusiri anakan fasiha ila Sulaiman fanastariha. Mengenai talab ini wakan jama abaduhum aksama talabil madkurah fi bait wa huwa mur wad'u wanha wasal wa'lid lihadzihimu tamanna warju kadhakan nafiu fadkamula. Nah, dan ini baik siapa ya, alhamdulillah. Nah, sering dibawakan oleh para pensyarah. Dan memang mudah dan terkumpul padanya semua apa jenis talab. Mohon berita. Wajah doa. Wajah nahi. Sal soal. Wa'alik aw. Nah, lihat dihimu'i tahdid. Tamanna. Tamanni. Warju raja. Kada kan nafi. Pada kamu lah. Nah, kemudian yang terakhir nafi yang telah disebutkan di depan. Ada bermakna yang baik. Nah, baik dari Abin Najm al-Ijli. Yang mana ya ikhwan fillah, ya urulaka tahu antus li asair bihi. Karena makna ya la tu siri ya anakal. Anakal. Nah, bifatil ain wa nun jami'an darbun min asair asair. Sedangkan ya la ku ya anakal murakha. Nah, jadi wahai ontaku bersalamlah cepat. Fasihan ya wasilul khuqa yaitu dengan langkah-langkah yang lebar, jalan cepat dengan langkah yang lebar agar segera sampai kepada Sulaiman. Yang dimaksud Sulaiman di sini Sulaiman ibnu Abdul Malik ibni Marwan. Tapi pada saya ai nuki anna ta'abas safar nuki anna ta'abas safar. Anak ayah murunaka tahu antus riasaira bihi hatta yasila ila mamduhi liyu'tiyahu al-aqa al-jazil alladhi yartahu ba'dahu min ana il asfar litahsin ilman. Dan ini kebanyakan para syuara di zaman itu alhamdulillah. Mereka apa? Mengarahkan syair-syair mereka hanya untuk apa bisa mendapatkan pemberian dari apa? Para raja. Terkadang nah memuji dengan pujian yang tidak pantas, yakni melampaui batas. Sehingga intinya yang penting dapat duit. Nah, semakin bagus pujiannya biasanya para umara semakin senang. Nah, kemudian mereka mendapatkan penghargaan. Ikhramnya tidak paham. Ya, berarti kan berhubungan dengan takdir di sini. Nah, ya la kursi ri'ana fasiha ila Sulaimana fanastariha. Syahidnya fanastariha. Nah, di sini fa apa fa sababiyah. Nah, kemudian nastariha fi'lun mudhari wa mansubun bi'an munbarah wujuban pada fa'il sababiyah fa'ala man tunasbi al-fathah dhahirah. Fa'ilnya nahnu. Nah, kemudian alif lil itlaq. Nah, masdarnya sekarang. Karena kalau mau dimunculkan fa'an nastariha. An wa madakhalan alaihi ma'tufun ala masdar ma'khudin mimma qablaha. Nah, baik. Ya naku siri, ya. Berarti diambil dari fi'il ini masdarnya. Nah, jadi apa? Sara sayrun. Nah, liyakun minka sayrun fastirahatun minna. Nah, tayyib. Hendaknya engkau apa? Berjalan sehingga nah, bisa istirahat. Tapi makna menjadi lebih sulit untuk dipahami ketika apa ditakdirkan dengan master seperti ini. Nah, dan dalam pembicaraan juga jarang penggunaan seperti ini karena naam umud dalam artian makna fanifillah naam juga tidak enak untuk di apa diambil. Ya kumingka sayron pasti rohatun minna. Tapi nam siri nam tayyib panas tariha. Ini antinya asalnya kan gitu. Siri panas tariha, yaitu berjalanlah sehingga ketika sampai kita bisa istirahat. Asyahidu fihi فنستريح حيث نصب الفعل المضارع الذي هو نستريح بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر المدلول عليه بقوله سيري. Nah, ini tolak yang pertama, Hanifilah. Yang pertama yaitu apa? Apabila nampak sababiah ini jatuh setelah apa? Setelah amr. Nah, yang kedua wanahin. Nahu wala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Wala tadghaw fihi fayahilla. Nah, fayahilla alaikum ghadabi. Di sini syahidnya yahilla. Qala wa syartun nahyi adamun naqdi bi illa. Fal kalamu fihi kal kalami fin nafi. Dan syarat nahi di sini khanifinah tidak dibatalkannya nahi tersebut dengan illa. Nah, kenapa? Karena kalau dibatalkan dengan illa, maka apa? Pelarangan menjadi batal. Nah, fal kalamu fihi kal kalami fin nafi telah lewat. Jadi pembicaranya seperti pembicaraan pada masalah nafi. Qala walau nuqida an-nahyu bi illa qabla al-fa'i lam yunsab. Nahu la tadrib illa Zaidan fayadhab. La tadrib illa Zaidan fayadhab. Nah, ya Rabbnya. Indah kiamat Allah. harf nah la tadrib la nahiya jazimah nah waramatul jazmihi as-sukun illa ada untuk istitna dan mukhanna laham la i'rab zaidan mustatna mansubun waramatul nasmihi al-fatah zahirah di sini sebagai apa? Di sini istitna yang bagaimana ini? Istitna yang dari jenis-jenis istitsna, istitsna jenis yang mana ini? Baik. Alfa khausalobiyah la makhala laha min al-arab. Ya qadabu fa'il mudhari' wa marfu'un li tajarrudihi an yasiru jazim. Wa alamatu raf'i dhamma dhahirah. Naam. La tadrib zaidan fa yaqdabu. Nah, fayajibu fi yagdabu ar-raf'u wa yamtani'un nasbu. Kenapa alasannya? Kenapa kau tidak boleh dinasabkan, Ahmad? Karena kemasukan apa? Illa baik, dibatalkan dengan illa. Qala yasin fi hasyiyatihi 'ala al-fakihi fa in nuqida ba'daha lam yamtani nasbu lam yamtani nasbu nahu la tadrib zaidan fa yaghdaba 'alayka illa ta'diban apa ma la hiya jazima wa tadrib fil mudari' min hadzum billah qala nasbini sukun zaidan qawlan li sukun على فتح الظاهر على آخره ويغضب فاء سببية يغضب في المضارع منصوب بفاء بأن مثمر وجوبا وعلامة نسمه الفتح عليك mansubun bi apa tadi? Jar majrur alayka alay qul jar mabni ala sukun wa kaf lamir muntasirun mabni ala fathih fi mahall jarin bi hasl jar tayyib wa jar majrur muta'alliqan menta'alikan bifi'lin yagdab. Dan untuk mengetahui ta'aluk jar majrur kami filah ini dan dirasakan dia maknanya kemana. Baik. Banyak terkait kita melewati dalam keterangan jar majrur muta'alikan bikadha wa kadha. Nah, ini menentukan ta'aluknya ya sesuai dengan apa kejelasan makna yang diambil dari jar majrur itu. Dia menjelaskan apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini fayaghdabu 'alaika, 'alaika untuk menerangkan apa marahnya ini kepada siapa? Berarti muta'alliqan bi fil fi'il yaghdab. Terus bila ada terus kena membeni nala sukun la bi ban Nah, tadrib zaidan ini sudah apa? Sempurna belum? Sudah sempurna berarti tan manfi. Nah, berarti apa? Mustasna. Mustasna. Mustahta mansub. Wa'alamatun nasbihi fathah. Baik. Ya tadi kan mustahta mansub wa 'alamatun nasbihi fathah. Syaitnya ikhwanifina perhatikan tatkala illanya setelah fi'il. Nah, la tadrib zaidan fayaghdabu la tadrib zaidan fayaghdabu 'alaika illa ta'diban. Nah, kalau disederhanakan la tadrib zaidan illa ta'diban. Nah, jadi di sini istilah dari dharb, dari ciri-ciri dharb yang diperbolehkan adalah dharbu ta'dib. Nah, berarti ini mustahna na'am dari apa? Dharb. Dan fayadhaba 'alaika, na'am, karena disebutkan sebelum illa, dia dibolehkan untuk apa? Nasab. Tapi kalau setelah illa, maka tidak boleh nasab. Dan ini syaratnya, khanifillah, syaratnya untuk nahi tidak dibatalkan dengan illa. Demikian pula apa? Tidak dibatalkan dengan nafi. Nah, tayyib. Sebagaimana pembahasan ketika masalah nafi, karena penafian suatu larangan berarti tidak jadi dilarang, ya kan? Qala wa tahdid, nahu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Irobnya aman. Laula harfu tahdidin, tahdidin akhartani fa'lun fa'lun madhi mabni ala mabni ala sukun ittisalihi bi dhamir raf' mutaharrik ta dhamir akhartani tayyib. Nah, tak bermirun matasilun mabni nalal fathi fi mahalli rafin fa'il ni pak maf'ulun bih nun nun maf'ulun bih mansub nun apa akhartani fa'il tayyib. Jadi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya takdir fa asaddaqa. Naam, an dengan fiilnya menjadi tasadduq. Ya laula kana ta'khirun minkali fa tasaddukun minni. Tain, apa yang dimaksud dengan tahdid? Tahdid itu apa? Indah ya Muhammad. Mal murad bitahdid. Baik, tahdid talabul fi'li dirif. Nah, di sini ada kan bih matal al-musannifu li tahdid fi syudud bi qawli hal taqayta Allah ta'ala fayaghfir lak wa hal aslamta fatadkhul al-jannah. Nah, ini na'am tayyib. Contoh dari apa? Nuhisham rahimahullah ta'ala dalam asyudur. Nah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah sehingga Allah mengampunimu? Nah, tidakkah engkau masuk Islam sehingga engkau bisa masuk ke dalam surga? Nah, talak tapi apa? Dengan apa? Rif. Tuma qala wa amma qawluhu ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa min babin nasbi fi jawabid du'a walakin usta'irat bihi ibarat at-tahdid awil 'arad lid du'a. Nah, ini tanbih dari beliau sendiri dalam apa? Dalam syudur. Tayyib, ketika mengomentari ayat, adapun ayat ini termasuk apa? Famimba bin nasbi fi jawabid du'a. Ya. Nasab pada apa? Jawab doa. karena permintaan dari apa, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk kategori doa, doa akan tapi dipinjam. Nah, ibarat apa, tahdid amil ard li doa, ini terkadang. Nah, tahdid dan ard ya, karena dipakai untuk apa? Untuk mentakdirkan doa. Wattamanni. Nah, nahu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza. Apa makna tamanni? Apa pengertian yang dulu dalam pelajaran Jurumiyah? Taib, bahasa Arabnya Endak ya Zakaria. Nah, itu maknanya. Cuman bahasa Arabnya talab. Yang bagaimana? Apa? Talabun mafihi usrun au? Ya, tidak nyambung. Apa? Lomar. Taib. Naam. Taib. Aulai ma lam yamkinu husuluh. Mustahil. Dalam takbir demikian. Talabun mafi, talabun mafihi usrun aulai yamkinu husuluh. Yaitu suatu permintaan yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai. Nanti dirujuk dalam apa? Dalam Jurumiyah kan itu. Tuhfah, apalagi kalau yang ada ta'liqnya. Itu di situ dijelaskan. Nahu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza. Sampai siapa irabnya? Zakaria. Illa idza basharat harfan aw fi'lan. Ini faedah kan fi'lah berhubungan dengan i'rab, jadi dari ya laitani. Jadi ya laitani ya di sini ada dua pendapat. Yang kuat ya laitani ya, yang pertama harfu tanbih. Kalau kita katakan harfu tanbih selesai, dan ini lebih mudah. Enggak perlu repot-repot mencari takdir. Ya laitani ya harfu tanbih mabniun ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tapi ada pendapat yang kedua, nah wakila harfu nida wal munada mahdhuf. Nah, sebagaimana kok memania sebagai harfu nida dan munadanya mahdhuf wa taqdir ya haula'i laitani. Ya haula laitani. Nah, wal awal qaulul farisi. Ini lebih mudah. Wa hadza khilafun jarin fiha idza basharat harfan aw fi'lan. Nah, dan khilaf ini ikhwan fillah berlaku pada ya apabila apa, dia nah menempel pada huruf atau pada fiil. Nah, jadi ya kalau setelahnya adalah huruf atau fiil, ada dua pendapat ini. Ya harfu tanbih atau na'am harfu nida dengan munada mahdhuf. Ini diingat-ingat. Istamir. Dhamirun ya ya laitani ya dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu laita. Kemudian Islam untuk alamat film Mari Mabuni Malasukun di Mahalli Nektisani di Namir Rafi Harif dan Halalam Merab maka Namir Mutasukun Mabuni Malasukun di Mahalli Rafi Ismukan Ma'ahum Rasulullah Ma'ah Rasulullah Makan Sungguh mengalihkan makhlukin makhluk itu kawakan. Ma'hum. Ma'hum. Hak al-hak lumir mutasimun lumir al-adlam di mahali jarin hidup dunia. Min alamati jama. Wa'u jumlatin kuntum ma'hum di mahali rasul khabar laika. Al-Fuza Alfa Salamiya Al-Fuza Firmin Baru Nasirun Di Al-Mutmarah Wujuban Ba'ada Fa'is Raziya Wafa'inuhu Wa'alamatu Masjidhi Al-Fathah Zahira Wafa'inuhu Damir Mustatirun Wujuban Takbiruhu Ana Wa'amahdar Mu'awwanu Min An Wa'amada Fadat Alayh Ma'fufun ala masdari ma'fuzin lima qablaha Mutakbirun Ya laytani Kaunan ma'ahum Mufuzan aziman li Tahir Perhatikan berhubungan dengan layta Ya laytani di sini karena layta min khawatikan Tadi butuh isim dan khabar Kalau isimnya jelas di sini ya mutakallim Kemudian khabar untuk laita kuntu ma'hum. Nam kuntu ma'hum. Ya laitani kuntu ma'hum. Adapun kuntu di sini juga kana lagi. Isimnya dhamir ta di sini. Kemudian khabarnya apa? Khabarnya ma'hum. Tayyib kuntu ma'hum. Ini mudahnya. Nah, baru syahidnya fa'afuza. Sini fa sababiyah jatuh setelah Laita tamanni. Nah, maka apa? Fi'il mudhari'nya mansub bi al-mudhari' wujuban. Dan an wa ma dakhalat 'alaihi fi ta'wilil masdar la fa'afuza ay fauzan. Tayyib fauzan li. Kalau dalam terusnya fa'afuza fauzan 'azima. Maka tentunya ya laitani kaunan ma'hum. Yani, oh seandainya saja aku bersama mereka, fa fauzan 'aziman li sehingga na'am keberuntungan yang besar untukku. Tayyib. Ini berhubungan dengan tamanni. Dan bedanya dengan taraji, nah taraji yaitu sesuatu harapan. Nah, talab yang padanya apa? Yusuf. Ada kemudahan, lebih mudah daripada tamani untuk didapat atau yang mungkin untuk didapat dengan mudah. Tayyib. Fa qawlihi ta'ala la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attani'a. Naam. Qala ja'ala taraji fi aqsami talabi huwa madhhabul farra wa ashabi. Wa ikhtalahu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif al-mughni wa hadha la yujizuhu na'am basriyun fa yata'awaluna qira'ata hafsin yakni fa'attani'a bin nasbi fil ayah imma ala annahu jawaban lil janabi annahu jawabun lil amr wa huwa ibni li sarhan na'am tayyib ibni li sarhan Ya hama nubni li sarha. Tayyib. Perintah kepada Haman. Aw alal aqfi alal asbab. Ala haddi qawlihi wa laysa na'am aba'atun wa lubsu aba'atin na'am tayyib wa taqarra'aini. Telah kita lewati bait ini ya khalifillah. Dalam pembahasan apa di sini? Walum su'atin wa taqarra'aini ahabu ilayya min nafsi syuhufi Pembahasan apa? Walumsu aba'atin wa taqarra'aini. Idmar wajan jawazan katalah. Nah, di sini jatuh setelah atau bismil khalis, yaitu lubsun. Nah, walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Di tempat ketika apa? Mempelajari apa idmaru'an jawazan. Taim. Thumma in thabata qawl al-Farra' inna jawab at-tarajji mansubun ka jawab at-tamanni fa huwa qalil. Fa kaifa takhruju alayhi al-qira'ah al-mujma' alayhi? Fa kaifa? Na'am. Takhruju alayhi al-qira'atu al-mujma' alayha. Intahan murad. Taim. Jadi fatarajji awani fila ka qawli ta'ala la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a fi qira'ati ba'di as-sab'ah bi nasfi attali'a. Dan ini qira'ah yang ada pada kita, qira'ah hafs. Baik. Nah, sebagiannya awani fila orang-orang dari kalangan Basriyun, mereka tidak membolehkan. Nah, baik. Dan mentakwilkan qira'ah hafs fa'attani'a yang di situ datang dengan nasab attani'a sebagai jam' li amr ibn li sarha, karena mereka tidak menerima na'am adanya apa tarajji, dalam artian tarajji masuk dalam kategori talab. Tapi yang ada dalam masalah ini masuk akhwanifin, masuk na'am, sehingga tidak perlu takwil yang repot tentang ayat, karena ini qira'ah apa? Qira'ah yang mujma' 'alaiha. Fa'attani'a berarti fa sababiyah attani'a na'am mansubun bi'an marah wujuban. Tayyib. Kenapa mansub? Karena jatuh setelah apa? Setelah tarajji la'alli. Tayyib. Ada mudah-mudahan insyaallah kita ambil pertemuan. Nah,